warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita hadir dalam rangka mengikuti dan mendengarkan kajian rutin kita yang pada malam hari ini dengan materi tafsir yang akan langsung diisi oleh guru kita Al-Mukarramul Ustaz Dr. K. Haji Ali Nurdin MA. Untuk itu marilah sama-sama kita awali dan kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Kita memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga semoga dengan keagungan serta barokahnya suratul Fatihah tentunya makin menambah keberkahan untuk kita yang hadir pada malam hari ini. Dan yang kedua, ada satu permohonan doa dari jamaah, mohon keikhlasan kita bersama untuk mendoakan atas kesembuhan dari Ibu Soeharti binti Atmo Sudiro yang sedang sakit, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhadiniyah wa kuluniyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya kembali kami informasikan bahwa Masjid Agung Sunda Kelapa dalam rangka menyambut malam 1 Muharram atau malam tahun baru Hijriah 1438, insyaallah akan mengadakan acara itikaf yang dengan penceramah yaitu Al-Mukarramul Ustaz Profesor Dr. K. Haji Nasruddin Umar MA dan juga Ustaz Dr. K. Haji Manarul Hidayat, serta pelaksanaan Qiyamul Lail akan dihadiri oleh Syekh Abdul Aziz Al-Ariki dan juga Syekh Isam Al-Mijazi, serta akan ada kembali program Sima'an Al-Quran bersama 6 Imam Rotib Masjid Agung Sunda Kelapa dan turut dimeriahkan juga oleh tim Hadroh Masjid Agung Sunda Kelapa. Acara akan diselenggarakan pada hari Sabtu malam Ahad yang akan datang yaitu tanggal 1 dan 2 Oktober 2016. Acara akan dimulai pada pukul 9 malam sampai dengan selesai. Untuk itu kami mengundang pada para hadirin dan juga para pendengar setia Radio MSK dimanapun Anda berada untuk sama-sama kita dapat hadir dalam rangka mengikuti itikaf dan dianjurkan mengenakan pakaian putih-putih. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya marilah kita ikuti dan mendengarkan bersama kajian tafsir pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Al-Mukarramul Ustaz Dr. K. Haji Ali Nurdin MA. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqina fid din wa alimna ta'wil amma ba'd. Bapak-Ibu sekalian, rahimakumullah. Salah satu hal yang amat ditekankan dalam agama, dalam Al-Quran dan As-Sunnah, namun seringkali itu dianggap remeh, dianggap tidak penting atau hal yang kecil, sepele, adalah bagaimana Al-Quran dan Islam mengatur tentang etika dalam berkomunikasi. Apalagi sekarang ya Pak ya, begitu medsos, era media sosial ini, seperti orang tidak punya etika dalam berkomunikasi. Nah, malam ini kita ingin lihat bagaimana Al-Quran memberi petunjuk etika kita dalam berkomunikasi. Mari kita sebelum masuk ke situ, kita sampaikan Bapak Ibu bahwa yang pertama, Allah memperingatkan kepada kita agar hati-hati dalam berbicara, agar sungguh berhati-hati dalam berbicara. Karena apa? Karena salah satu pintu yang dijadikan setan untuk menjerumuskan manusia adalah melalui pembicaraan, melalui ucapan-ucapan. Ini yang pertama. Mari kita lihat ayatnya di surat nomor 17 ayat yang ke-53. Wa kullu ibadi yaqulu allati hiya ahsan innasyaitana yanzahu bainahum innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Iya. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Ucapkanlah perkataan yang baik, karena setan itu akan menghasut melalui ucapan permusuhan. Jangankan dengan orang lain, Bapak Ibu, terkadang dengan orang terdekat kita, keluarga, itu kan satu kalimat yang tidak pada tempatnya itu bisa menimbulkan pertengkaran, bahkan pertengkaran hebat. Semuanya bermula dari apa? Ucapan. Yang kedua, Rasulullah sampai mengaitkan bahwa bertutur kata yang baik sebagai simbol keimanan, sebagai ukuran keimanan. Dalam sebuah hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam berfirman, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara yang baik. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Ini yang kedua. Jadi ukuran iman seseorang bisa dilihat dari apa yang keluar dari lisannya, apa yang dia sering omongkan, apa yang sering dia postingkan. Oh, kalau di grup begitu, apa yang dia suka bicarakan. Semakin dia berbicara yang baik, menghindari yang buruk, maka itu tanda orang beriman. Karena apa? Apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan, semuanya akan dimintai pertanggung. Surah 17 kembali, ayat ini ditegaskan, ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Baik. Yang ketiga, dalam konteks komunikasi, kalau kita mendengar, mendapat informasi yang belum jelas juntrungannya. Juntrungnya itu apa ya, Pak? Apa Pak? Yang belum jelas apa kira-kira? Juntrungannya itu apa? Yang belum jelas kepastiannya. Nah, terima kasih yang bantu saya. Karena saya nyari persamaan kata agak susah. Juntrungannya itu yang belum jelas. Ini informasi benar atau tidak benar? Karena kalau apalagi sekarang, Bapak Ibu, itu kan mudah sekali orang kopas, copy paste, mudah sekali orang masang foto di tulisi ini pendapat ustadz ini, kata ustadz ini. Maka hati-hati, jangan langsung mengambil kesimpulan. Supaya apa? Supaya kita tidak terjatuh kepada kesalahan. Surah 49 Al-Hujurat ayat yang ke-6 memberi petunjuk tentang pentingnya kita melakukan tabayyun, cross check. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya. Maka periksalah dengan teliti. Jangan sampai kamu mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak benar itu sehingga kamu menyesal. Tetapi menyesal belakangan sudah tidak ada gunanya. Nasi sudah menjadi bubur. Bisa enggak jadi nasi lagi, Bu, kalau sudah terlanjur jadi bubur? Nasi itu kalau sudah jadi bubur bisa jadi nasi enggak? Enggak bisa. Kalau pengen enak yang bisa nyari keropok. Tapi sudah. Ini poin ketiga Pak Ibu. Maka jangan buru-buru mengambil kesimpulan, apalagi menjustifikasi kalau tidak yakin informasi itu benar. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, perintah berbicara yang baik di dalam Al-Quran juga menjadi salah satu poin perjanjian Allah dengan manusia. Jadi ada informasi Allah memerintahkan atau taken kontrak, poin-poin perjanjian antara manusia dengan Allah itu diantaranya adalah agar manusia berbicara yang baik kepada orang lain. Surah nomor 2 ayat 83 misalnya, informasi ini ditegaskan Allah. Surah Al-Baqarah ayat 83 yang memuat tentang poin-poin perjanjian antara Allah dengan manusia, khususnya dalam konteks ayat ini adalah Bani Israel. Bagaimana firman Allah? Sudah ketemu? Giliran bicara Bani Israel, ayatnya susah dicari Pak. Itu. Mungkin komputernya ini buatan Israel nih, kira-kira itu. Jadi ngambek akhirnya itu, nggak mau buka ini kira-kira gitu. Iya. Enggak mau juga Ustaz. Baik. Kalau tidak mau juga, ya kita pakai plan B. Ya kan? Apa itu? Dan ingatlah ketika Allah sudah Ustaz, silakan. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Iya. Janganlah kamu menyembah selain Allah. Satu. Dan berbuat baiklah kepada ibu bapa. Kedua. Kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Iya. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Nah, poinnya ini. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Jadi ini salah satu bagian penting dari isi perjanjian Allah dengan manusia. Yaitu apa? Agar berbicara yang baik. Ini yang keempat. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana Al-Quran menjelaskan pembicaraan yang baik itu seperti apa. Bentuk ciri-cirinya. Mari kita mulai. Yang pertama, ini beberapa bentuk informasi komunikasi pembicaraan yang baik. Pembicaraan yang baik itu adalah pembicaraan yang mengandung kehormatan. Khususnya dalam konteks kalau ini pembicaraan antara anak kepada orang tua. Dalam Al-Quran disebut dengan istilah qaulan karima. Di surah 17 ayat 23 misalnya Allah berfirman di sini, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Iya, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ini terjemahan dari qaulan karim, maka rim itu mulia Pak. Maka sering orang memanggil atau kalau dalam sambutan itu menyebut al-mukarram. Ya kan? Itu yang dimuliakan, al-mukarram. Mohon maaf kalau saya sebaiknya tidak usah pakai al-mukarram. Karena biasanya dipanggil al-mukarram tuh istrinya tiga. Nah, gitu loh, Bu, itu loh. Enggak usah pakai al-mukarram lah gitu ya. Ucapkanlah perkataan yang mulia. Berarti apa? Ini kepada kedua orang tua. Jangan kalian mengucapkan kata-kata, kalimat yang substansinya adalah dapat mengeruhkan hati kedua orang tua. Kenapa sampai Allah mengatur demikian rupa? Karena kalau, mohon maaf, orang sudah usia lanjut biasanya agak sensitif. Perasaannya itu sensitif. Bicara pelan, enggak dengar. Bicara keras, dikira marah. Enggak bicara, dikira mendiamkan. Nah, itu serba salah. Maka yang diucapkan di sini diperintahkan apa? Untuk mengucapkan kalimat yang mulia. Seandainya harus berbicara agak sedikit keras, kalau niatnya baik, maka itu diampuni oleh Allah. Mari kita lihat contohnya begini, Bu. Misalnya kan tidak semua orang tua itu ya baik toh, solih-solih kan enggak. Ada juga orang tua yang sudah semakin tambah lanjut usia itu, mohon maaf, perilakunya itu masih ngeyelan, itu kan ada juga, Pak. Ada seorang ayah sudah sepuh, mohon maaf, sakit, Bu. Ke dokter bolak-balik diingatkan, Pak, biar Bapak tetap sehat, mudah-mudahan panjang umur, tolong, Pak, dikurangi ngerokoknya, Pak. Gitu loh, Bu. Itu didengar oleh istri dan anak-anaknya. Anak-anaknya langsung ingat ya, Pak ya, jangan lagi ngerokok. Nah, ketika ada istri dan anaknya enggak ngerokok, begitu kemudian sedang sendirian, nah akhirnya Pak, istri dan anaknya tahu, terutama anaknya, Papa, ini apa ini? Kan ngomong agak keras ya, Bu ya. Mestinya kan enggak boleh menurut Al-Qur'an. Tetapi kalau itu tujuannya baik, yang seperti itu dimaaf oleh Allah. Teruskan Ustaz, surah 17 ayat 25-nya itu. Ya, surah 17 25-nya Allah mengatakan, "Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum." Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Jika kamu orang baik, ya, maka Tuhanmu Maha Pengampun. Meskipun kamu bicara agak sedikit keras, bukan maksudnya untuk menyakiti, tapi memang keadaannya menuntut seperti itu, maka itu tidak dinilai berdosa. Apalagi kalau sudah gaya, Bu, gaya kebiasaan berbicara masing-masing suku bangsa di Indonesia ini kan beda, Pak. Dalam kebiasaan orang Jawa misalnya, Bu, anak kepada orang tua itu tidak bisa sembarangan bicara. Dia harus menggunakan apa yang disebut sebagai tingkatan bahasa kromo inggil. Kromo inggil itu berarti tingkat bahasa yang levelnya paling tinggi. Kalau dengan teman kan namanya biasa ngoko. Kalau dengan kakaknya kromo madio biasanya, pertengahan. Tapi kalau dengan orang tua tidak bisa sembarangan. Ini dalam tradisi kultur orang Jawa. Tapi kalau yang bukan Jawa, misalnya Sumatera, Sulawesi, ya biasa aja. Enggak ada hierarki bahasa kan, Pak? Kadang kalau apalagi orang Sumatera bicara sama orang tua kencang sekali itu. Orang ngobrol dikira berantem tuh biasa itu, Bu. Kenapa? Sudah kebiasaan. Apalagi yang rata-rata tinggal di alur sungai begitu, pinggir pantai, enggak mungkin omongnya biasa pelan-pelan itu, Bu. Gimana kabarnya? Enggak mungkin kenceng. Kenapa? Enggak dengeran kalau pelan-pelan. Nah, itu terbawa ke tempat lain. Coba saksikan ya, Bu. Teman-teman kita, saudara kita, misalnya orang Palembang, orang Medan, mana ada bicara kok pelan-pelan, gimana? Kita dukung siapa nih? Enggak ada, itu kencang mereka. Nah, itu kalau yang seperti itu, Tuhanmu tahu apa yang ada dalam hatimu. Ini yang pertama. Bagaimana kalau orang tua kepada anak? Maka komunikasi pilihan yang harus dilakukan adalah ucapan perkataan yang benar. Yang benar. Qaulan sadida. Surah nomor 4 ayat yang ke-9 Allah berfirman di sini, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan da'afan khawfu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mengucapkan perkataan yang benar. Nah, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Terutama apalagi kalau anak kita masih kecil, Bu. Jangan pernah berkata dusta dengan anak-anak kita. Bohong, meskipun itu hanya untuk bermain misalnya atau bercanda. Kadang orang tua tidak sadar, Bu. Kalau itu berarti telah menanamkan sesuatu yang buruk pada anak. Karena sepakat kita bahwa anak itu adalah seorang peneliti, anak itu adalah sosok peniru yang hebat. Apa yang dilakukan orang dewasa itu selalu akan ditiru oleh anak. Maka jangan kaget kalau anak kita tiba-tiba kok pandai berbohong itu. Itu salah satunya karena pengaruh kedua orang tuanya. Contoh, seringkali orang tua berbohong kepada anak hanya demi untuk supaya anaknya diem. Nangis misalnya ibu malam-malam, susah tidur, lampu langsung dimatikan sambil dikatakan, tidur enggak? Hantu, hantu. No. Dia sudah nakutin, satu, salah juga. Yang kedua apa? Sudah bohong. Padahal enggak ada hantu kan, dibilang ada hantu. Anak susah makan, lari-lari terus, langsung kemudian, diam, ayo makan dulu. Masuk polisi, polisi. Oh. Kasihan polisinya itu, Pak, dipakai untuk nakut-nakuti anak itu kasihan gitu. Enggak boleh begitu. Itu sudah berbohong. Ketika dewasa sudah mulai bisa nerima telepon, ada telepon masuk, terus ditanya, dari siapa nak itu? Dari tante, Ma, bilang mama enggak ada. Oh. Sudah berbohong. Enggak boleh. Allah katakan apa? Bahkan tadi dalam dua kali penyebutan di Al-Quran, kedua-duanya dikaitkan dengan masalah takwa. Bertakwalah dan berbicaralah kepada anak itu pembicaraan ucapan yang benar. Mari kita lihat yang lain yang juga dikaitkan dengan takwa. Ini ayat suka dibaca kalau orang penghulu khutbah nikah. Di surat nomor 33 ayat yang ke-70, kalau penghulu khutbah nikah selalu membaca ayat ini untuk mengingatkan calon pengantin kedua mempelai agar hati-hati dalam berbicara. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Begitu bunyinya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Nah, ucapkanlah perkataan yang benar. Ungkapan kebenaran, ucapan yang benar, orang-orang yang benar di Al-Qur'an seringkali juga disebut dengan istilah siddiq. Maka Allah memerintahkan kita agar kita selalu bergaul dengan orang-orang yang benar, baik ucapannya terlebih juga perbuatannya. Mari kita periksa surah nomor 9 At-Taubah ayat yang ke-119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Nah, yang benar. Kalau sedikit lebih tinggi, Pak, kebenarannya bukan namanya ucapannya saja, tapi satu antara hati, yang dalam hatinya, ucapannya dan perbuatannya, itu namanya sedikit. Maka orang-orang yang telah mendarah daging, sikap, sifat dan ucapan kebenarannya itu, di Al-Quran itu derajat levelnya satu tingkat di bawah kenabian. Maka luar biasa, Bapak Ibu. Orang jujur, orang yang selalu bersikap benar itu Masya Allah itu. Mari kita lihat ya. Surah nomor 4, An-Nisa, ayat 69. Itu yang menyebut bahwa orang-orang yang selalu benar, kebenarannya, sikapnya sudah mendarah daging begitu, itu penyebutan di Al-Quran satu level urutannya setelah kenabian. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Iya. Yaitu para nabi-nabi. Para nabi? Para siddiqin. Siddiqin. Orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi penyebutannya setelah para nabi, Bu. Terus dilanjutkan apa? Siddiqin. Maka jadi orang jujur itu nilainya luar biasa, Bu. Derajatnya luar biasa. Sekarang kita juga enggak mudah untuk mencari orang yang betul-betul jujur. Jujur itu mahal sekali, Bu. Ada yang murah, Bu. Jujur kacang hijau itu murah itu. Oh, bubur ya, Bu, itu bukan. Meskipun tidak semua bohong itu dilarang. Ada kebohongan yang berpahala, Bu. Malah dianjurkan berbohong. Yaitu berbicara yang tidak sesuai kenyataan kan bohong ya. Itu dianjurkan. Contohnya apa? Seorang suami yang ingin mengapresiasi usaha istrinya, misalnya istrinya sudah lama diet gitu loh, Bu, diet, wow, tapi ternyata kemudian masih gagal, enggak berhasil-berhasil kira-kira itu. Tapi kemudian satu saat karena ingin kasihan sudah berjuang, suaminya langsung bilang, aduh enggak apa-apa mah, gitu aja enggak apa-apa, amat kelihatan pokoknya, meskipun gitu tambah muda kok. Itu bohong itu, Bu. Mana ada orang tambah muda? Ada, Bu, orang tambah muda? Enggak ada. Ya, makin hari makin tua, enggak ada orang tambah muda. Tapi kita boleh mengatakan mama tambah muda kalau begitu. Loh. Untuk apa? Menyenangkan hati. Dalam hidup ya semakin hari makin sepuh itu, makin tua itu. Maka ketika pepatah mengatakan sepandai-pandai orang menyimpan istri muda, suatu saat pasti tua. Nah, oh itu. Betul kan, Bu? Iya, kamu mesti tua. Insya Allah. Ya, ini perkataan orang tua kepada anak, yaitu sedapat mungkin harus menggunakan pola komunikasi yang mengandung kebenaran. Jangan ada dusta. Nah, kalau lagu itu apal, betul. Wayat nggak nyangkut nih, Bu, ya. Yang ketiga, Bu. Bagaimana kalau itu komunikasi antar suami istri? Ucapan apa yang dianjurkan dalam agama? Kalau tadi kan antara orang tua ke anak, antara anak ke orang, bagaimana kalau dengan suami istri? Al-Quran menganjurkan agar kita bergaul mengucapkan kalimat yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Wajar, proporsional. Maka perintahnya apa? Pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Atau nanti ada ucapan qaulan ma'rufa. Mari kita lihat perintah bergaul yang baik ini, yang ma'ruf. Maka kita sering mendengar istilah amar ma'ruf. Dalam konteks hubungan suami istri misalnya, di surah nomor 4 ayat 19, ini saya kira ayat penting apa, Ibu, yang berisi petunjuk agar rumah tangga itu menjadi sakinah, rumah tangga itu menjadi harmonis. Petunjuknya di antaranya ada di ayat ini. Ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karuha, terutama di akhir ayat surah 4 ayat 19. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Iya. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Nah, bergaulah dengan mereka secara patut atau ma'ruf. Terus, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Nah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Dalam berumah tangga, suami dan istri, kalau masing-masing dalam perjalanan waktunya muncul perasaan tidak suka, kata ayat ini apa, Bu? Bersabarlah. Jangan buru-buru ambil formulir. Iya, Bu. Cerai misalnya, jangan. Tapi apa? Bersabarlah. Karena boleh jadi di balik yang kamu tidak suka itu Allah beri banyak kebaikan. Apalagi dalam konteks hubungan komunikasi, Pak Ibu. Kadangkala, mohon maaf, suami istri itu, ya, misalnya kalau Ibu pengen tahu status kita sebagai istri di hadapan suami itu, salah satu cara ngeceknya gampang. Lihat HP suami. Nama istri tertulis apa? Nah, itu indikator. Kalau tulisnya istri ditulis di HP-nya kok ayangku, baby, honey, itu biasanya pengantin baru. Setahun dua tahun menikah itu tulisannya begitu, Bu. Mesra sekali. Gitu. Udah 5 tahun ganti lagi, berubah namanya menjadi orang rumah. Jadi kalau ada telepon masuk, siap, orang rumah itu istrinya maksudnya, Bu. 10 tahun berubah Satpol PP. Itu maksudnya istri. Jadi kalau telepon masuk dari siapa? Satpol PP, istrinya itu. Dan seterusnya. Nah, itu dinamika itu biasa itu, Bu. Menikah ketika seorang suami sudah menikah hampir 40 tahun, Bu. 40 tahun. Itu manggil istrinya selalu mesra itu. Sampai temannya itu penasaran, iri gitu loh, Bu. Resepnya apa sih itu? Resep apa? Itu manggil istri kok selalu yang, sayang, honey, resepnya apa? Jangan bilang-bilang, aku lupa namanya, kata gitu. Hati-hati tuh, Bu, dipanggil suami pakai sayang itu hati-hati, jangan-jangan sudah lupa atau malah nyebut nama orang lain nanti kan, repot itu. Baik, kenapa? Ucapan yang pantas, yang sewajarnya. Karena seringkali hubungan suami istri itu terkadang, Bu, sedikit keliru dalam memilih kata-kata, itu bisa timbul masalah. Nah, dalam konteks ini kalau dalam psikologinya yang dituntut untuk banyak bersabar siapa? Suami, Bu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an itu ketika istrinya sedang marah itu beliau sabar, Bu, sambil mengingat kebaikan-kebaikan istri, itu resepnya itu. Resepnya apa? Jadi sabar, diam dulu. Kalau istri sedang memberi tausiah itu diam dulu lah, kira-kira gitu. Loh iya kan, istri itu kan wanita itu ditakdirkan oleh Allah banyak bicara, Bu. Itu sudah ketentuan Allah itu. Di mana-mana kalau istri itu banyak bicara, sedikit cerewet itu tabiat istri. Maka suami harus sabar. Sebaliknya kalau suami kok punya istri pendiam, hati-hati malah itu, Bu. Itu enggak sehat itu, Bu. Banyak bicara itu alhamdulillah. Yang penting jangan melampaui batas dan berlebihan. Kenapa? Karena istri itu tugasnya nanti juga jadi seorang ibu. Ibu yang baik itu mendidik anak dengan kalimat yang baik. Kan harus banyak ngomong, Bu. Ngasih ASI anaknya kok diem aja main baby. Enggak boleh itu. Harus banyak bicara kalimat yang baik, saling berdoa. Kalau dalam tradisi orang Jawa namanya sambil ngudang, Bu. Ngudang itu berharap agar kiranya anaknya jadi orang baik. Kadang sambil baca solawat. Nah itu harus begitu seorang ibu itu. Maka sekali lagi kalau kita punya istri yang banyak omong, cerewet, alhamdulillah, itu namanya normal itu. Yang pendiam, lula lolo, nggak normal itu hati-hati itu. Baik, kita teruskan. Yang keempat, bagaimana kalau ucapan itu kepada teman? Kepada teman bagaimana seyogianya kita berkomunikasi? Allah mengatakan kalau bisa kamu harus mengucapkan kalimat yang membekas di dalam hatinya. Surah An-Nisa surah 4 ayat yang ke-63 Allah mengatakan di situ, "Ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid 'anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha." Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Iya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Nah, ucapkanlah perkataan yang dapat membekas. Berarti apa, Bu? Dengan teman sedapat mungkin kita harus bisa selalu bertawasau bil haq wa tawasabir, supaya membekas dalam jiwanya sehingga teman kita itu bisa berubah menjadi lebih baik. Karena biasanya teman itu berpengaruh, Bu. Kepada siapa kita berteman akrab, itulah diri kita. Karena orang itu hanya akan berteman dengan orang yang seide, sepikiran. Maka kalau orang baik, ya biasanya temannya juga orang baik. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian ini jamaah Sunda Kelapa ini orang-orang baik. Kalau yang amin cuma dua ya. Kenapa? Karena orang baik hanya mau bergaul dengan orang baik. Katakan kepada saya siapa teman Anda, saya akan katakan siapa Anda. Ini pepatahnya begitu, Bu. Teman akrab ibu siapa sehari-harinya, maka akan saya katakan ibu ya kayak gitu. Karena apa? Tadi, maka kita dianjurkan dan diajarkan oleh Al-Quran agar dapat memilih teman yang baik. Salah satu indikatornya apa? Ucapan teman yang menguatkan. Ucapan-ucapan teman yang memotivasi. Bukan sebaliknya, malah memprovokasi. Malah mungkin menyebarkan fitnah dan seterusnya. Baik, yang keberapa tadi? Tadi yang keberapa itu? Keempat ya. Nah sekarang yang kelima, Bu. Bagaimana kalau ucapan ini dalam konteks dakwah? Dalam berdakwah kita pakai ucapan seperti apa? Al-Quran menjawab di surah 20 ayat 44. Surah 20, surah Toha ayat yang ke-44. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Iya. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Ini ayat yang memerintahkan kepada Nabi Musa beserta adiknya Nabi Harun, saudaranya, ketika berdakwah kepada Fir'aun, Bu. Kita tahu Fir'aun itu keadaan kayak apa kan? Allah memerintahkan berbicaralah kepada dia, wahai Musa dan Harun, dengan pembicaraan yang lemah lembut. Maka pelajaran penting kita apa? Kalau dalam konteks berdakwah, maka yang utama menyampaikan pesan itu adalah lemah lembut. Lemah lembut itu apakah kemudian harus diam, harus pelan, harus kemudian menunjukkan lemah? Bukan. Lemah lembut dalam konteks berdakwah itu bentuknya paling tidak ada tiga. Bentuknya ada tiga. Apa saja itu? Setelah azan isya kita lihat, Ibu, ya, bentuk tiga ini. Kita azan isya dulu. Mohon sabar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. على الصلاة على الفناء صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik, sahabat sekalian, kita tambahkan lagi, mungkin sedikit lagi. Tadi kita sudah sampai poin berdakwah yang diajarkan Al-Quran dengan lemah lembut. Seperti apa kriteria lemah lembut itu? Di surah nomor 16 ayat 125 ini berisi kriteria dakwah. Pendekatannya ada tiga. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, satu, dan pelajaran yang baik, dua, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik, tiga, sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya. Perhatikan Bu, tiga inilah representasi cara berdakwah yang masuk kategori lemah lembut. Nomor satu apa? Bil hikmah, sikap yang bijaksana. Hikmah, maka orang yang bijak itu namanya hakim. Berarti apa? Orang yang dapat memilih ungkapan kalimat yang baik dari pilihan yang baik-baik. Maka kalau ciri orang cerdas itu orang yang mau mendengarkan semua informasi, terutama yang baik-baik, dan kemudian dia punya kemampuan untuk memilih yang terbaik. Jadi dalam kita menyampaikan pesan agama, Bapak Ibu, usahakan itu tidak hanya satu model. Coba kita lihat, ini sekaligus untuk mengajarkan agar kita tidak, mohon maaf, fanatik kepada madhab tertentu, kelompok tertentu, termasuk ustadz tertentu. Dengarkan yang lain juga, tapi kemudian pilihlah di antara yang baik-baik itu yang terbaik. Surah Az-Zumar, surah 39, pada ayat yang ke-18, ini berisi petunjuk itu. Alladzina tabi'un rasulan nabiyyal, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Iya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Alladzina tabi'unal qaul. Orang-orang yang istami'unal qaul, mendengarkan perkataan yang baik-baik. Jadi apa saja dengarkan, Bu, silakan. Sepanjang itu baik. Hindari yang buruk, tapi yang baik-baik silakan dengarkan. Kemudian fayattabi'una ahsana, ikuti yang lebih baik. Nah, ini yang disebut orang yang, maka bisa menimbulkan yang disebut sikap bijak. Maka biasanya kalau para ilmuwan, Bapak Ibu, para intelektual, itu kalau menghadapi satu masalah, termasuk mohon maaf ini, masalah pilkada ini, gimana sih itu mulai yang pilih cagup yang gini-gini, yang seperti apa sih petunjuknya. Maka seseorang yang berilmu, dia akan sodorkan argumen-argumen, ini loh yang membolehkan itu seperti ini alasannya, yang melarang seperti ini, yang dianjurkan seperti ini, semua disodorkan, kemudian pilihlah. Seringkali orang tidak mau mengambil risiko seperti itu karena menganggap apa? Menganggap umat itu awam gitu, maka dikasih doktrin, udah ini aja, yang lain itu salah, itu kurang tepat, tidak menimbulkan sikap bijak nanti. Karena apa? Itu efeknya akan menjustifikasi, menilai yang lain itu tidak baik atau salah. Padahal semestinya silakan kita memilih pilihan kita dengan mantap tanpa harus menjelekkan yang berbeda. Baik, yang kedua, dakwah dengan ucapan yang baik itu disebut dengan pengajaran yang baik, wal mau'izatil hasanah. Kalau hikmah itu tertuju kepada sikap kita, maka kalau ma'idhah itu, kalau terus pengajaran, memberikan pengajaran-pengajaran, itu lakukan dengan cara yang baik. Pilihan katanya tepat, berarti kepada siapa kita bicara itu juga harus disesuaikan, Bu. Kalau kita misalnya bicara di kampung di mana tingkat pendidikan umumnya saudara kita itu tidak terlalu tinggi, maka jangan gunakan pilihan-pilihan kata yang tinggi. Bapak Ibu sekalian, di era globalisasi, wah misalnya begitu, itu terjadi apa yang disebut modernisasi, wah pakai sisi yang banyak gitu, mereka pusing tuh. Yang gampang-gampang aja, simpel-simpel, yang apa? Maka salah satu ciri kata Nabi apa? Berbicara sesuai dengan kemampuan berpikir mereka. Pilihan katanya harus tepat. Yang kedua, Pak, momennya harus tepat, Pak. Kalau kita bicara di hadapan atau dalam situasi misalnya sedang bertakziah, menghibur orang kan, Bu, maka yang ditekan apa? Kesabaran. Jangan bicara di forum takziah, marilah kita bersyukur. Wah, orang meninggal diajak bersyukur gitu, mana itu? Misalnya begitu, bahas temanya tentang pernikahan. Loh, orang meninggal ya pernikahan misalnya gitu. Alasannya Pak, menikah dengan bidadari. Wah. Itu saya kira kurang bijaksana namanya. Yang ketiga, pengajaran yang baik itu di samping momennya juga waktunya yang tepat. Kita tahu persis isinya baik karena Al-Quran hadis, sudah tepat momennya. Tapi kalau waktunya tidak tepat, itu kontraproduktif, bukan pengajaran yang baik. Suami baru pulang, Bu, kesorean, sampai rumah jam 5. Istri nanya, sudah sholat asar Pak? Belum sempat itu. Papa, sholat di awal waktu itu Pak. Wow, baru sampai capek-capek itu. Dikasih tausiah hadis sholat awal waktu gitu. Kalau aku tak ambil sandal gitu. Ini enggak bijaksana namanya itu, bukan pengajaran yang baik. Maka harus lihat waktunya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, apa kata Allah tadi? Seandainya harus berdebat, lakukan dengan cara yang terbaik. Harus adu argumen, lakukan yang terbaik. Bukan untuk merendahkan, bukan untuk memastikan bahwa lawannya itu kalah, bukan. Kalau tiga cara ini sudah ditempuh, maka stop sudah, selesai tugas kita. Tidak boleh memaksakan ke pendapat kita. Karena apa? Jadi di ayat dikatakan Tuhanmu tahu siapa yang mendapat petunjuk dan siapa yang tidak. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi. Tuhan tahu siapa yang tersesat dari jalannya, tidak mendapat petunjuk, atau yang mendapat petunjuk. Maka sudah selesai tugasmu sampai situ. Itulah mengapa kita dilarang untuk memaksakan orang lain agar masuk ke dalam agama kita. Tidak boleh. Seandainya Allah izinkan itu memaksa, Allah sendiri akan memaksa, tapi Allah tidak maksa. Surah 10 ayat 99 itu memberi petunjuk etikanya kita dalam berdakwah, jangan memaksa orang. Harus setuju dengan kita. Apalagi sesama muslim, Bu. Dengan orang yang berbeda agama pun Allah tegaskan tidak ada paksaan di dalam memeluk Islam. Apalagi memeluk keyakinan sesuai dengan paham kita, tidak boleh. Silakan Ustaz. Dan jika Tuhan mau menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Nah, maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman ya semuanya? Kan? Kalau Tuhan mau, Allah mau, bisa saja memaksa orang jadi beriman semua, diciptakan semuanya beriman, bisa saja semuanya seluruh dunia. Tapi Allah enggak mau itu. Kenapa? Supaya keimanan manusia itu berdasarkan kesadarannya, bukan karena paksaan orang. Maka kita diboleh, maka ditegur oleh Allah di akhir ayat ini, afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin, apakah engkau akan memaksa orang supaya mereka beriman? Jangan kau lakukan itu, tidak boleh. Kita tidak boleh memaksa ya Bu ya, termasuk memaksakan pengajian sampai malam itu enggak boleh Bu. Kalau sudah azan isya lewat ya kita selesaikanlah gitu. Jangan dipaksa sampai lama-lama, itu enggak boleh. Panjang-panjang itu enggak boleh ya Bu ya. Kira-kira itu sudah kita selesaikanlah itu. Itulah saya kira Bapak Ibu, sekelumit penjelasan Al-Qur'an tentang bagaimana seyogianya kita berkomunikasi dengan menjunjung tinggi etika. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat menjaga lisan kita untuk dapat berkomunikasi dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi wabarakatuh. Demikianlah jemaah yang dirahmati Allah, kajian tafsir pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya marilah kita akhiri dan kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.